sanggup untuk bangkit dari kegagalan yang tak seharusnya kau sesali. Karena kenyataan hidup yang ku jalani tak seindah saat ku